Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo meminta pemerintah menyederhanakan jumlah asosiasi buruh menjadi hanya satu saja untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isu-isu terkait tenaga kerja. Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan yang berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesepakatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua APindo, Anton J. Supit. Pak Anton, apa komentar Anda? Saya kira begini, kalau kita ini ada orang lain barangkali lebih suka dengan terpecah-pecah sehingga bisa memainkan, artinya mengadu dombakan. Tapi kalau APindo clear, kita malah mengharapkan organisasi buruh itu solid. Ya, kalau perlu cuma satu ya satu saja lah, atau kalau maksimal ya dua atau tiga gitulah. Seperti sekarang ini yang namanya federasi hampir 100 dan konfederasi ada 8. Carilah yang menjadi mayoritas yang bisa mengatasnamakan buruh. Kita berunding kan jadi lebih enak. Dan kedua, kalau dia solid, kita harapkan apa yang sudah susah payah kita negosiasi dengan serikat pekerja, serikat buruh itu, bisa dilaksanakan sampai level paling bawah. Sekarang ini tidak demikian. Kita berunding mungkin dengan yang mewakili di atas 50% lah katakan. Saya tidak mau katakan 90, tapi di atas 50%. Lantas beberapa yang kecil ini tidak setuju, dia demo dan itulah jujur saja. Kalau setiap orang diiming-iming gaji itu naik dengan segala fasilitas ini dan itu, semua akan tertarik ikut. Jadi saya tidak mengatakan sesuatu itu salah, tetapi sesuatu yang normatif saja kan, kalau ditawarkan gaji akan naik, yang sekian puluh juta pun ikut untuk join bersama-sama itu. Pemerintah juga kewalahan berunding. Pemerintah ini harus menegaskan bahwa oke, kalau kalian tidak mau bersatu, lantas berlaku the most representative. Kita hanya akan melayani yang apabila kamu sudah berunding dan setelah tercapai mayoritas di kalangan Anda, itu kita berunding. Dan the most representative ini pun berlaku untuk di dalam tim tripartit nasional, tripartit daerah, dan Dewan Pengupahan. Jadi, kalau ada tuntutan di luar daripada the most representative ini, mestinya tidak usah dilayani, kan? Jangan takut menghadapi mereka, kan? Lalu, bagaimana Anda melihat begitu mudahnya pembentukan serikat buruh yang minimal hanya 10 orang itu, Pak? Kita kan mengadopsi yang konvensi ILO. Tentunya undang-undang ini harus ditinjau kembali. Tetapi, kalaupun masih mengikuti undang-undang itu, silakan saja dia membentuk serikat buruh berapa banyak yang kita berunding dengan nama the most representative. Katakanlah di pabrik kita ada 10 serikat buruh. Kita akan berunding, oke, okay, you berunding dulu di antara 10, siapa yang mewakili Anda? Mungkin tidak 100%, tetapi setelah melewati 50% lebih, katakanlah diwakili oleh 5 atau 6 serikat buruh, ya mestinya hasil perundingan kita itu sah. Ini yang tidak ada di dalam republik ini. Sehingga walaupun sudah berunding dengan 99,99%, yang 0,01% bikin ribut juga semua ikut. Jadi ini sudah menjurus ke anarki menurut saya itu. Tidak adanya kepastian hukum. Ya apalagi kalau sudah ada kepentingan politik dan lain-lain. Ya lantas kan secara rasional lagi tidak berjalan ini kan. Dan yang paling repot yaitu karena kita memakai isu perburuhan, padahal jujur saja yang namanya masyarakat kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan itu jauh demikian besar. Yang harus kita juga tangani dengan serius. Dan ini yang kurang perhatian oleh pemerintah. Sehingga menurut saya kata kunci adalah iklim investasi. Usahakan semua orang bekerja dulu, baru setelah itu akan terjadi seleksi alamiah. Perusahaan yang jelek, tetapi walaupun dia mengikuti standar minimal yang diatur undang-undang, itu akan ditinggalkan oleh si kalangan pekerja ini. Dia akan mencari pekerjaan jauh lebih baik karena ada banyak pilihan. Nah kalau sekarang kalau cuma satu-satunya pilihan, sedangkan yang harap itu ada 100 orang kan ya susah juga kan. Dan orang bicara outsourcing sekarang, mereka lupa zaman Pak Sudomo dulu Menaker, kenapa outsourcing ini dikeluarkan? Ini dianggap sebagai katup pengaman daripada orang tidak bekerja, diatur bahwa mereka bisa di outsource. Nah lantas oleh Pak Yakub Nwawea ditetapkan dalam undang-undang, jadi outsourcing itu sah sesuai undang-undang. Demikian Ketua APindo Anton J. Supit, saya Wendy Lim.